بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mutammimah. Sekarang pembahasan satu pasal sesudah pasal yang sebelumnya tentang i'rab, tentang tanda-tanda i'rab atau kata-kata yang mengalami i'rab. Di sini disebutkan faslun, satu fasal, yakni al-ismu alladhi la yansarihu, isim yang tidak tanwin. Ini satu fasal menjelaskan tentang isim yang tidak tanwin. Okay. Karena pada pembahasan sebelumnya terkait dengan tanda-tanda i'rab, di sana disebutkan salah satu isim di antara isim-isim yang mengalami i'rab adalah isim alladhi la yansarif atau isim mamnu' minas sarf. Kemudian di sini akan dijelaskan secara lebih rinci insyaallah tentang isim tersebut. Pengertian yang disebutkan di sini, al-ismu alladhi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin fis'in au wahidatun taqumu maqamal illataini, yakni isim yang ada padanya dua illah, illatani, dua illah, dua sebab, min ilalin fis'in, dari sembilan illah yang ada. Jadi isim yang memiliki dua illah di antara sembilan illah yang ada, atau wahidatun, memiliki satu illah, taqumu maqamal illataini, yang mana satu illah tersebut ini menempati tempat dua illah, dua sebab. Ini yang dimaksud al-ismul ladzi la yansarif yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi dua illah yang ada pada isim mamnu' minas sarf atau ghairu munsharif ini ada dua sebab, dua illah, yang salah satunya itu kembalinya kepada lafaz dan salah satunya yang lain itu nanti kembalinya pada makna. Kedua illah yang ada pada isim ini. Wal-ilalu at-tis'u, kemudian illah-illah yang jumlahnya ada sembilan disebutkan di sini, hiya ya'ni al-jam'u, jama' yang mana jama' ini merupakan bagian atau cabangnya dari yang mufrad. Jadi asal dari isim, pokoknya dari isim adalah mufrad, kemudian faraknya atau cabangnya adalah jama'. Kemudian waznul fi'li, wazn fi'al, yakni suatu isim yang mengikuti wazn suatu fi'al. Dan wazn fi'al ini merupakan fara', cabang dari isim, dari bentuk isim itu sendiri. Jadi pokoknya adalah isim. Kemudian wal adlu, adl. Adl itu nanti akan dijelaskan, yakni perubahan atau pergantian dari satu bentuk isim ke bentuk yang lain. Kemudian yang berikutnya wat ta'nitsu, ta'nits. Ta'nits ini fara' dari yang tadzkir, dari mudzakkar. Jadi asalnya ism itu muzakkar, kemudian faraknya, cabangnya atau bagian yang lainnya adalah yang muannats. Kemudian buat ta'rifu, ta'rif yang dimaksud di sini yang bukan ma'rifah, ta'rif ini ma'rifah atau yang bukan nakirah, dan nanti akan dijelaskan ini terkait dengan alam, ya, terkait dengan nama. Buat tarkibu, yang berikutnya adalah tarkib, ya, dan ini berupa susunan dari dua kata yang membentuk makna baru. Kemudian wal alifu wan nunu wal azzaidatani, alif dan nun tambahan. Jadi adanya huruf alif dan huruf nun yang ditambahkan pada satu isim. Yang berikutnya wal uzimatu, uzimah, yakni yang di luar Arab, yang berasal dari luar Arab. Ini faraknya dari bahasa Arab, yang pokok, yang asal bahasa Arab. Kemudian yang faraknya, yang cabangnya atau yang selain dari itu adalah ujma'. Kemudian yang berikutnya wasifatu, sifat. Jadi ada 9 illah pada al-mamnu' min as-sarf atau pada ism alladhi la yansarif. Dan 9 illah ini dikumpulkan dalam satu bait syair, dikatakan yajma'uha, yajma'u, ini yajma'u, ya, bukan yajma'u, yajma'uha qawlu sya'iri. 9 illah tersebut dikumpulkan dalam ucapan seorang penyair, ijma' wazin adilan anif fi ma'rifatin rakib wazid ujumatan falwasu qad kamula. Ijma' ini illah yang pertama tadi, yaitu al-jam'u, jama'. Kemudian wazin, wazin ini untuk illah yang kedua, yaitu wazlu fi'li. Kemudian adilan untuk illah yang ketiga, yaitu al-adil. Anif untuk illah yang berikutnya, yang keempat, yaitu at-ta'nif. Kemudian bima'rifatin, ma'rifah untuk illah yang berikutnya, yaitu at-ta'rif. Rakib ini untuk illah at-tarkib. Kemudian zid, zid maksudnya apa? Tadi alif dan nun za'idatan, jadi tambahan alif dan huruf nun. Ini untuk zid, jadi illah untuk tambahan huruf alif dan nun. Kemudian ujumatan, illah yang berikutnya al-ujumah. Falwaqfu, kemudian al-waqfu untuk illah yang kesembilan, yang terakhir, yaitu as-sifah. Jadi ada 9 illah ini. Kemudian qad kamula, sungguh semuanya sudah lengkap. 9 illah pada alif mulladhi la yansarif. Kemudian ada sedikit faedah di sini. Bahwasanya ism jika terkumpul padanya dua illah atau satu illah yang itu menggantikan tempat kedua illah tersebut, maka dia akan menyerupai fi'al. Ism yang terkumpul padanya dua illah dari 9 illah yang ada tadi, atau hanya satu illah tapi itu bisa menggantikan tempat kedua illah, maka ism tersebut akan menyerupai fi'al. Karena ism yang demikian ini menjadi far'i atau menjadi cabang atau bagian pada ism secara asal. Dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi istiqaq, ya, asal kata, di mana bahwasanya fi'al itu asalnya itu berasal dari masdar. Ini menurut pendapat yang lebih sahih atau menurut salah satu pendapat menyatakan bahwasanya fi'al itu terbentuk, terambil dari masdar. Ini satu sisi. Jadi dari sisi istiqaq, pembentukan kata. Kemudian dari sisi yang lain, sisi yang kedua, yakni dari sisi ifadah, manfaat atau faedah yang ada. yakni fi'al ini membutuhkan faedah pada isim. Jadi satu fi'al dia akan membutuhkan isim untuk memberikan faedah yang sempurna dari fi'al tersebut. Kalau hanya satu fi'al saja, akan ada sesuatu yang kurang. Maka dia membutuhkan isim untuk menyempurnakan faedahnya. Adapun isim ini sudah mencukupi dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan fi'al untuk memberikan faedah atau memberikan makna yang sempurna. Ini isim. Sehingga ketika satu isim itu menyerupai fi'al dengan adanya dua illah tersebut, maka pada isim tersebut akan terhalang dua hal yang tidak ada pada fi'al, yakni kasrah dan tanwin. Jadi ketika ada satu isim yang menyerupai fi'al dengan adanya dua illah di antara sembilan illah yang ada tadi, maka ia akan terhalang dari sesuatu yang tidak ada pada fi'al. Apa yang tidak ada pada fi'al? Yang tidak ada pada fi'al yaitu kasrah dan tanwin. Maka isim tersebut juga demikian akan terhalang dari kasrah dan akan terhalang dari tanwin. Sehingga pada amamlu minas sorof atau alismulladhi la yansorif, keadaan akhirnya tidak akan ada tanwin atau tidak ditanwin, dan juga dalam keadaan jar itu tidak ditandai dengan tanda kasrah karena terhalang, karena dia menyerupai fi'al dari sisi tadi. Kemudian masing-masingnya dijelaskan di sini, masing-masing illah. Al-illatul ula, illah yang pertama, fal jam'u, jama' ya. Syartuhu ayyakuna ala sighati muntahal jumu'i. Syaratnya, syarat jama' yang menjadi illah pada isim alladhi la yansarif adalah jama' tersebut mengikuti bentuk sighah muntahal jumu'. Jadi bentuk jama' taksir yang termasuk sighah muntahal jumu'. Berarti apa? Pada jama' muzakkar salim ataupun jama' mu'annas salim ataupun jama' yang lainnya yang tidak termasuk sighah muntahal jumu', maka tidak termasuk dalam isim yang seperti ini. Berarti jama'-jama' tersebut tidak termasuk dari isim yang tidak tanwin. Jadi yang masuk di sini hanya pada sighah muntahal jumu'. Wahia dan sighah muntahal jumu' ini sighatu mafa'ila, yakni sighah yang mengikuti wazan mafa'ilu, nahwu seperti contohnya masajida wa darahima wa ghanaima. Jadi sighah atau bentuk ini mengikuti wazan mafa'ilu, masajidu, darahimu, ghanaimu, yakni huruf awal, dua huruf awal itu berharokat fathah, kemudian sesudahnya huruf yang ketiga adalah alif, kemudian sesudah alif itu ada dua huruf. Yang seperti ini salah satu dari sighah muntahal jumu'. Atau sighah yang berikutnya, wazan yang kedua dari sighah muntahal jumu', yakni mafa'ila. Mafa'ilu. Nahwu contoh masabiha wa mahariba wa dananira. Bentuk jamak ini mengikuti wazan mafa'ilu. Huruf awal fathah, kemudian huruf ketiga itu alif, kemudian sesudah alif ada tiga huruf yang mengikutinya, seperti yang ditunjukkan pada wazan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan sighah muntahal jumu'. Dan mungkin untuk pembahasan lebih rinci tentang istiqomah untuk hal jumu' itu bisa didapatkan dalam pembahasan tentang pada ilmu sharaf. Di sana ada pembahasan yang rinci tentang bentuk-bentuk istiqomah untuk hal jumu' ini. Ya. Artinya isim-isim mana saja yang akan dibentuk mengikuti wazan-wazan istiqomah untuk hal jumu' ini. Baik yang mafa'ilu ataupun yang mafa'ilu. Kemudian disebutkan di sini tentang sifat muntahal jumu' wa hadhihi al-illatu hiya al-illatu al-ula min al-illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqama al-illataini. Nah, illah yang ini yakni sifat muntahal jumu' adalah illah yang pertama dari dua illah lina illataini, dari dua illah yang masing-masingnya itu menghalangi sharaf, menghalangi tanwin. Wa taqumu maqama al-illatain, dan menggantikan tempat dari dua illah. Tadi disebutkan pengertian atau makna dari ism alladhi la yansharif ma fihi illatani, yakni ism yang mempunyai dua illah. Min ilalin jis'in, dari sembilan illah yang ada, au atau ini wahidatun, satu illah taqumu maqama illatain, yang menggantikan tempat dua illah. Jadi hanya mempunyai satu illah tapi dia bisa menggantikan tempat dari dua illah seperti yang lainnya yang disebutkan di awal tadi, ya, ma fihi illatani. Nah, di sini yang demikian yang mempunyai satu illah yang bisa menggantikan tempat dua illah ini pada istighoh muntahal jumu' ini. Bagaimana dinyatakan ini tadi? Illah ini yaitu istighoh muntahal jumu' adalah illah yang pertama dari dua illah yang masing-masingnya itu menghalangi dari sharaf, dari tanwin ataupun dari kasrah, dan kemudian menggantikan tempat dari dua illah. Kenapa demikian? Karena dua sebab, yakni karena keadaan jamak itu sendiri, itu sebagai satu sebab dari illah tersebut. Kemudian sebab yang lain atau sisi yang lain adalah bentuk jamak tersebut yang tidak ada kesamaan dengan yang lainnya. Jadi bentuk jamak sifat muntahal jumu' ini tidak memiliki kesamaan dengan yang lain. Jadi adanya dua hal ini, yaitu karena keadaannya jamak yang pertama, kemudian yang kedua karena bentuk jamak tersebut tidak ada kesamaan dengan yang lain, maka inilah yang menyebabkan sifat muntahal jumu' ini yang merupakan isim yang memiliki satu illah, kemudian dia bisa menggantikan tempat dari dua illah yang ada untuk menjadikannya termasuk dari isim yang tidak tanwin atau tidak kasrah. Ini. Kemudian ada juga satu faedah tentang penamaan dari sighah muntahal jumu'. Ya. Jadi bentuk ini dinamakan dengan sighah muntahal jumu'. Ini termasuk bentuk jamak taksir, jadi bukan jamak yang salim, jadi termasuk bagian dari jamak taksir. Jadi bentuk jamak taksir itu ada sekian bentuk, disebutkan di sana ada sampai sekitar 22 atau 23 atau yang selebihnya, sekitar itu 20-an. Nah, di antara sekian bentuk jamak taksir, beberapa di antaranya ini termasuk bentuk sighah muntahal jumu', yakni yang mengikuti wazan, yang mengikuti pola seperti ini tadi, mafa'ilu atau mafa'ilu atau yang semisal dengan itu. Artinya apa? Huruf awal tidak harus dengan mim, ya. Kalau wazannya kan dengan mim ya, ma, mafa'ilu. Nah, kalau yang sesuai wazan pada contoh yang disebutkan mestinya hanya pada kata masajidi. Ini yang sesuai persis dengan wazannya. Mim ya, kemudian fa kalimah, kemudian alif, ain kalimah dan lam kalimah. Adapun pada contoh yang berikutnya, darahimu, ghanaimu, ini kalau dilihat tidak sesuai dengan wazannya, mafa'ilu, dari sisi huruf-hurufnya. Karena apa? Darahimu itu hurufnya asli semua, dal, ra, ya, kemudian ha, mim, ya, ini bentuk jamak dari dirhamun, dirham, ya, ini hurufnya asli semua. Adapun masajidu atau mafa'ilu itu mimnya tambahan. Demikian pula dengan ghanaimu, ini juga ya, kalau diperhatikan ada perbedaan dari sisi jenis hurufnya dengan wazan mafa'ilu, tetapi ini dianggap sama dari sisi tadi keadaan harokat-harokatnya ataupun susunan hurufnya sesuai atau sama dengan wazan mafa'ilu. Jadi kalau dirinci nanti akan ada beberapa wazan sebenarnya yang secara umum kesamaannya tadi dua huruf pertama fathah, kemudian alif, kemudian sesudahnya ada dua huruf yang sesudah alif itu di kasrah. Kemudian yang mafa'ilu sesudah alif ada tiga huruf, yang sesudah alif di kasrah, kemudian ya sukun. Ini juga kalau dilihat yang sesuai dengan wazan pada contoh masabihu dan maharibu. Artinya apa? Mim itu huruf tambahan, kemudian fa kalimah, ain dan lam kalimah, ini huruf yang pokok dari isim ini. Seperti masabihu, maharibu, mimnya tambahan. Masabihu jamak dari misbahun, maharibu jamak dari mihrabun, mihrab. Kemudian contoh yang berikutnya dananiru, ini jamak dari dinarun, dinar. Ini huruf-hurufnya tidak sesuai. Dananiru, huruf awal dal itu asli, huruf-hurufnya asli, tidak sesuai dengan mim yang sifatnya tambahan. Tetapi kesamaannya dari tadi harokat-harokat yang ada pada bentuk jamak ini, jadi dianggap sama. Nah, jamak-jamak yang seperti ini disebut dengan sighah muntahal jumu', karena bentuk jamak yang seperti ini tidak bisa dijamakkan lagi, tidak bisa dibentuk menjadi jamak lagi. Jadi dia jamaknya sudah batas yang akhir, atau istilahnya apa, mentok, sudah akhir di situ, tidak bisa dibuat jamak lagi dari bentuk jamak yang seperti ini. Di mana pada bentuk jamak taksir, beberapa bentuk jamak taksir itu bisa dibuat bentuk jamaknya lagi. Jadi jamak dari jamak taksir ada yang bisa dibuat demikian. Dari mufrad dibuat jamak menjadi jamak taksir. Kemudian dari jamak taksir ini kemudian dijamakkan lagi. Ini terjadi. Bisa demikian pada sebagian bentuk jamak taksir. Adapun sebagian yang lain, yakni pada wazan ini mafa'ilu dan mafa'ilu, ini tidak bisa demikian. Ini sudah selesai, sudah akhir, hasil akhir seperti ini bentuk jamak ini tidak bisa dibuat jamak lagi. Sehingga dia sudah nihayah akhiran, sehingga tidak bisa dijamakkan lagi. Sehingga dengan ini dia dinamai dengan sighah muntahal jumu'. Jadi muntaha ini pengakhiran, intiha akhiran, sudah mentok, tidak bisa dijamakkan lagi. Sebagai contoh untuk jamak taksir yang lain yang bisa dijamakkan lagi, misalnya dari rijalun orang-orang laki-laki, itu kan bentuk jamak dari rojulun mufrad dijamakkan menjadi rijalun. Kemudian dari rijalun ini, jamak taksir ini yang maknanya juga jamak, beberapa orang laki-laki atau sekumpulan orang laki-laki, dia bisa dijamakkan lagi. Jamak dari rijalun, yakni menjadi rijalatun, dengan menambahkan alif ta, ya, menjadi rijalatun seperti pada jamak mu'annas salim. Seperti itu, tapi ini bukan jamak mu'annas salim, ini jamak dari jamak taksir. Maknanya apa? Ya maknanya sesuai. Jadi beberapa kumpulan dari orang laki-laki. Ya, mungkin di satu tempat ada kumpulan beberapa laki-laki di satu tempat. Kemudian ada di tempat lain juga kumpulan beberapa laki-laki. Di tempat lain ada lagi kumpulan beberapa laki-laki. Nah, kemudian untuk menyebut semuanya ini tadi, beberapa kumpulan dari orang laki-laki dikatakan rijalatun. Ini jamak dari jamak taksir. Dan secara umum bentuk jamak taksir yang lainnya beberapa di antaranya juga bisa demikian. Dan itu kembali pada faedah pada ilmu sharaf, mungkin bisa dipelajari di sana. Adapun untuk jamak ini istighfar mutal jumu' ini tidak bisa dibuat demikian. Tidak bisa dijamakkan lagi. Artinya misalkan tadi masajidu atau darohimu atau maqabihu, ya sudah itu bentuk jamaknya. Kalau ada kumpulan beberapa masjid, masjid-masjid yang banyak, kemudian kumpulan beberapa masjid, ya tetap bentuk jamak itu yang digunakan. Ya, tidak bisa dijamakkan ke jamaknya lagi. Ini maksud dari istilah sighah muntahal jumu'. Sebagai tambahan untuk menjelaskan istilah dari ini. Ini illah ula, illah yang pertama pada ism alladina yang sorif. Kemudian yang berikutnya, al-illatu tsaniyah wa illah yang kedua, wa amma wazmu fi'li. Adapun wazan fi'al, fal muradu bihi imma an yakuna al-ismu ala wazmin khasin bil fi'li. Yang dimaksud dengan wazan fi'al di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi ism itu mengikuti wazan fi'il secara khusus. Okay. Ism itu mengikuti wazan yang khusus pada fi'il. Seperti dicontohkan di sini, syammara di tasdidil mimi dengan mentasdid mimnya. Okay. Syammara dengan tasdid mim, ini adalah nama seekor kuda. Nama dari seekor kuda dinamakan Syammara. Nah, nama ini bentuknya atau lafadznya terambil atau atau sama dengan bentuk fi'il. Ya. Ingat di sana ada bentuk fi'il sulasi mazid, ya, yang berwazan fa'ala. Jadi nama ini sama dengan wazan fi'il tersebut. Ini nama, nama itu kan termasuk ism. Jadi ism ini menyerupai atau menyamai dengan wazan pada fi'il. Contoh yang berikutnya, buriba bil bina'i lil maf'uli, dengan bentuk untuk maf'ul, maksudnya untuk yang majhul. Buriba ini juga digunakan dalam konteks ini untuk sebuah nama, ya, tapi bentuknya atau lafaz dari nama ini sama dengan bentuk satu fi'il, ya, yang bentuk majhul atau bentuk maf'ul itu tadi, buriba. Wa intalaqa, contoh yang berikutnya adalah intalaqa wa nahwihi min al-af'alil madiyati al-mabdu'ati bi hamzatil wasli. Dan yang semisalnya, yang semisal dengan intalaqa dari fi'il madhi yang diawali dengan hamzah wasal. Idza summiya bi syai'in min dzalika, jika sesuatu itu dinamakan dengan itu. Okay. Ada sesuatu mungkin apa, binatang atau semacamnya yang diberi nama dengan nama-nama yang seperti ini. Intalaq atau burid atau tadi syammara, ya. Yeah. Dan nama-nama tersebut lafadznya mengikuti wazan, ya, pada fi'il, ya, maka ini termasuk al-mamnu' minas sharaf atau termasuk al-ismu alladhi la yansharif. Ini. Kemudian keadaan yang kedua dari wazn fi'il, au yakuna fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li, atau keadaan isim tersebut pada awal isim itu ada tambahan sebagaimana tambahan pada fi'il. Ya, pada isim tersebut di awalnya ada tambahan sebagaimana tambahan pada fi'il. Wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi, dan ia menyamai fi'il pada wazannya, pada bentuknya. Itu musyarik, ya, menyamai fi'il. Ka ahmada, seperti contohnya ahmadu, wa yazida, yazidu, wa takhliba, takhlibu, wa narjisa, atau narjisu. Ahmad, yazid, takhlib, narjis. Ini nama-nama, ya, dalam hal ini mungkin nama-nama orang, ya. Tetapi pada nama-nama ini ada huruf tambahan di awal nama tersebut yang menyerupai tambahan pada fi'il. Ahmad, huruf awalnya hamzah, seperti pada fi'il. Ada fi'il yang huruf awalnya ditambahkan hamzah, seperti wazan af'alu, af'ala. Atau pada fi'il mudhara', huruf, salah satu huruf mudhara'ah adalah huruf hamzah. Yazid, huruf awalnya huruf ya, seperti pada fi'il mudhara', huruf mudhara' huruf ya. Takhlib, ta di awal, kemudian narjis, nun yang ada di awal, ini juga seperti pada huruf tambahan pada fi'il mudhara', yakni huruf-huruf mudhara' tersebut. Dan bentuk nama-nama ini juga menyerupai atau menyamai bentuk fi'il. Ada fi'il yang berwazan af'ala, ya, ahmadu menyerupai wazan fi'il tersebut, af'ala. Ada fi'il yang bentuknya, wazannya seperti pada yazidu, atau ada fi'il yazidu bahkan, ya, zada yazidu, bertambah. Tapi kemudian ada nama orang yazidu sebagai nama. Kemudian yakhribu atau takhribu, ada fi'il yang demikian, ghalaba yakhribu, ya, huruf mudhara' diganti dengan ta, takhribu, ya, ini anta takhribu, misalkan dalam kalimat takhribu itu sebagai fi'il, engkau mengalahkan atau engkau menang, ya, ghalaba yakhribu, mengalahkan atau menang, ya, ini takhribu. Bentuknya, wazannya sama dengan fi'il. Dan tadi, di awal ada huruf tambahan sebagaimana pada fi'il tersebut. Narjis juga demikian. Ya. Nah, isim-isim yang keadaannya seperti ini, ya, ini termasuk dari al-mamnu' minas sharaf atau al-ismu alladhi la yansharif, yang ilahnya itu adalah ilah yang kedua, yakni waznul fi'li. Yaitu isim tersebut menyamai wazan suatu fi'il. Jadi bentuknya, lafadznya ini sama dengan wazan suatu fi'il. Jadi kalau dijumpai isim yang demikian, pada terutama di sini pada nama, ya, terkait dengan nama alam, ya, yang bentuknya menyerupai dari wazan fi'il, bentuk fi'il, maka isim tersebut mamnu' minas sharaf atau la yansharif, ya, tidak tanwin dan juga tidak kasrah. Ya, kemudian satu lagi, ya. Al-illatus salisatu, ilah yang ketiga, wa amal adlu fa huwa khurujul ismi an sighatihi al-asliyati. Al-adlu, ilah yang ketiga adalah al-adlu, adl. Apa yang dimaksud dengan adl? Yakni khurujul ismi an sighatihi al-asliyati, keluarnya isim dari bentuk asalnya. Jadi isim berubah dari bentuk asalnya. Ini yang dimaksud dengan adl. Dan ini ada dua macam. Imma tahqiqan, adl pada isim tersebut bisa jadi secara tahqiq, ya, secara nyata, ya, tampak, ya. Ka uhada wa mauhada, seperti pada kata uhada wa mauhada, wa tuna'a wa matna, wa tulata wa matlata, wa ruba'a wa marba'a, wa hakada ilal asharati, dan yang seperti ini sampai dengan 10. Jadi uhada, mauhada ini pengganti dari wahid. Kemudian tuna'a makna pengganti dari isnan, dari dua dan seterusnya. Dijelaskan di sini lafaz-lafaz ini fa innaha ma'dulatun an alfadil adadi al-usuli mukarraratan. Jadi lafaz-lafaz ini uhada, mauhada, tuna'a makna dan seterusnya sampai dengan 10. Kalau 10 berarti menjadi apa? Usyara dan ma'syara. Ya, usyara ma'syara atau usyaru ma'syaru. Ya. Jadi wazannya sama ya. Wazannya sama. Uhada, uhadu, suna'u untuk wazan mudzakkar, kemudian mauhadu, masna dan seterusnya untuk wazan yang mu'annas. Sampai 10 tadi menjadi usyaru ma'syaru. Ya, wazannya sama. Nah, ini lafaz-lafaz yang seperti ini adalah ma'dulatun, pengganti. Ya. An alfadil adadil usuli, dari lafaz bilangan asalnya. Mukarraratan, yang diulang. Ya. Pengganti dari lafaz bilangan asal yang diulang. Fa'atlu ja'al qawmu ahada. Asal dari, misalnya dari kalimat ini, ja'al qawmu ahada. Kaum itu datang satu persatu. Jadi uhada apa? Satu persatu. Nah, ini uhada pengganti dari apa? Ja'u wahidan wahidan. Okay. Jadi asalnya apa? Wahidan wahidan. Satu-satu. Mereka datang satu-satu. Mereka datang satu persatu. Asalnya demikian. Wahidan wahidan. Lafaz bilangan asal yang diulang. Diulang. Wahidan wahidan. Kemudian diganti, ya, lafaz yang berulang ini pada bilangan asal ini menjadi uhada. Atau kalau mu'anas ya menjadi mauhada. Wakada aslu mauhada. Dan demikian pula asal dari mauhada. Ya, ini. Jadi ini pengganti dari lafaz bilangan asal yang diulang. Ya. Berikutnya, wa aslu ja'al qawmu masna. Kaum itu datang masna. Maknanya apa? Ja'u isnaini isnaini. Mereka datang dua-dua. Mereka datang dua orang, dua orang. Ya. Ini jadi isnaini isnaini. Lafaz bilangan asal ini diulang kemudian digantikan dengan lafaz yang baru, satu lafaz untuk menggantikan dua lafaz yang diulang tadi, ya, menjadi masna. Ini. Dan seterusnya, wakadal baqi, dan demikian pula sisanya yang lain. Tulasa, maslata, tiga-tiga. Ruba'a, empat-empat. Marba'a, juga demikian, sama. Oke, kalau diteruskan apa? Khumasa, kemudian mahmasa. Kemudian enam, sudasa, masdasa. Tujuh-tujuh apa? Suba'a, masba'a. 88, sumana, masmana, 99, tusa'a, matsa'a, 10-10, usyara, ma'syara. Jadi maknanya demikian. Menggantikan lafaz bilangan asli yang berulang. Ini adil tahqiq. Adil tahqiqi. Ya, demikian. Jadi keluar isim, mengeluarkan isim dari bentuk asalnya, menggantikan dari bentuk asalnya. Kemudian adil yang berikutnya, wa imma takdiran. Adil tersebut bisa jadi takdiran, secara takdiri. Jadi tidak ada sesuatu yang jelas yang menyebabkan perubahan, tapi kemudian diubah menjadi bentuk yang lain. Ini takdiran. Kal a'lami alladhi ala wazni fu'ala, sebagaimana nama-nama yang mengikuti wazan fu'alu, nama orang yang berwazan fu'alu. Ini adil, artinya apa? Pengganti dari bentuk yang lain. Ka umara wa zufara wa zuhala, seperti umaru, zufaru, zuhalu. Umar, zufar, zuhal, berwazan fu'alu. Ini nama-nama yang adil. sebagai ganti dari bentuk yang lain, bentuk asli yang lain. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan min as-sarfi, maka pada nama-nama ini ketika didengar ya, dari ucapan orang Arab, nama-nama tersebut terhalang dari sharaf, terhalang dari tanwin ataupun kasrah. Wa laisa fiha illatun zahiratun, dan tidak ada padanya illah yang nampak ya, tidak ada sesuatu illah yang tampak dari nama-nama tersebut, ghairul alamiyah, selain dari itu berupa nama ya, jadi illah yang nampak hanya sekedar itu berupa nama, hanya itu saja, tidak ada illah lain yang tampak dari keadaan yang semacam ini. Maka qaddaru fiha al-adlah, kemudian mereka ya, menetapkan, mentakdirkan padanya al-adl, yakni penggantian dari bentuk asalnya ya, sebagai pengganti dari bentuk asalnya. Yakni apa? Wa annaha ma'dulatun an amirin wa an zafirin wa an zahilin, yakni nama-nama tersebut sebagai ganti dari amir, maksudnya Umar, bentuk nama ini fu'al, ya, perbuatan fu'al tadi ya, Umar ini pengganti dari Amir. Kemudian Zufar ini pengganti dari Zafir. Zuhal pengganti dari Zahil. Ini asalnya. Amir, Zafir, Zahil. Sistem asalnya atau nama pada bentuk asalnya seperti ini. Kemudian diubah ya, menjadi Umar, Zufar, dan Zuhal. Berwazan fu'ali. Ada pun sebabnya kenapa berubah seperti itu atau yang lainnya tidak diketahui. Ya. Memang yang didapatkan dari ucapan orang Arab, dari bahasa Arab seperti ini. Ya sudah, kemudian ditetapkan ini adil yang sifatnya takdiran atau takdiri. Ini illah salisah, illah yang ketiga pada ism alladhi la yansarif, yaitu al-adil. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Yang masa jeda tadi atau masa fa'ilah itu enggak juga termasuk alif wa nun sayyidah. Ini harus persamaan ya, alif wa nun sayyidah. Maksudnya tidak persamaan, tidak persamaan. Berbeda, nanti ada alif nun tambahan, nanti ada penjelasannya ilah yang ke yang berikutnya, nanti ada tambahan alif nun itu pada akhir isim, akhir isim okay. Jadi alif nun zaidatan ilal, salah satu ilal tadi ya, ilal yang ke 7 itu alif nun zaidah tambahan, itu maksudnya ditambahkan pada akhir isim. Seperti misalnya pada nama Salmanu, Salman, atau Usmanu, Usman, itu kan huruf akhirnya ada tambahan alif nun, yaitu alif nun tambahan, itu yang dimaksud di situ. Jadi alif nun tambahan pada akhir nama atau akhir isim yang berupa nama tersebut, atau juga nanti berupa sifat, itu ya. Gitu. Seperti Osmanu, Salmanu, seperti itu. Ada lagi? Jadi berbeda dengan sifat muntah cium, ya. Berbeda. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu. Kalau fuming untuk kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.